dengan hati mereka kehidupan dunia. Akibatnya mereka senantiasa memperhatikan ataupun benar-benar terperosok di dalam mencari kelezatan-kelezatan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-14 ini, yaitu berbagai macam tentang perhiasan kehidupan dunia. Dan setiap manusia mempunyai kecondongan masing-masing dari berbagai macam perhiasan tersebut. Setiap manusia. Ada yang lebih condong kepada perempuan, ada yang lebih condong kepada anak-anak, ada yang lebih condong kepada emas dan perak, ada yang lebih condong kepada hewan tunggangan, ada yang lebih condong kepada sawah ladang, binatang ternak, atau yang semisalnya. Kemudian di akhir ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itulah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya tempat tinggal yang baik. Itu tafsiran penulis rahimahullahu taala kira-kira pada ayat yang ke-14. Kita masuk sekarang ayat yang ke-15. Penulis rahimahullahu taala berkata, ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُتَّقِينَ لِلَّهِ الْقَائِمِينَ بِعُبُودِيَةِ لَهُمْ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ اللَّذَّاتِ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hal itu, yaitu bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menegakkan penghambaan hanya kepadanya, maka bagi mereka kesenangan yang lebih baik dari semua kenikmatan tersebut. Ketika di akhir ayat yang ke-14 Allah menekankan mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kehidupan, perhiasan kehidupan dunia. Tetapi ingat, di sisinya, di sisi Allah, kehidupan yang baik, tempat tinggal yang baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, atau penulis mengatakan, kemudian Allah memberitakan tentang hal itu. Hal itu tadi, yaitu kebaikan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Jadi hal itu yang dimaksud adalah kebaikan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Yaitu bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menegakkan penghambaan hanya kepadanya, maka bagi mereka akan mendapatkan kesenangan yang lebih baik dari semua kenikmatan tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, maka dia akan mendapatkan keindahan, kesenangan, kenikmatan yang lebih dibandingkan didapatkan di dunia. Siapa yang bertakwa, beriman, dia akan mendapatkan keindahan, kesenangan yang lebih dibandingkan kenikmatan dunia. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, falahum asnaful khairat wal na'im al-muqim mimma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Artinya, mereka akan mendapatkan berbagai bentuk kebaikan dan kenikmatan yang abadi, yang belum pernah dilihat oleh mata. Ini salah satu keistimewaan dari surga. Nikmatnya itu sempurna, kemudian dia kekal abadi, kemudian tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati, terlintas dalam benak seseorang. Tidak pernah. Ini salah satu bedanya kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat, atau kenikmatan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Yaitu yang pertama, mereka mendapatkan nikmat itu kekal abadi, tidak pernah hancur, tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Kekal abadi nikmatnya. Yang kedua, yaitu mereka mendapatkan nikmat tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak seseorang pun. Artinya nikmatnya benar-benar murni, baru, bukan yang pernah kita rasakan di dunia. Ya, makanan, minuman, pakaian, bukan yang pernah kita rasakan di dunia. Kemudian sifat yang lain yang disebutkan oleh Allah tentang bedanya nikmat akhirat dibandingkan nikmat dunia adalah khair, yaitu lebih baik. Bagaimanapun akan lebih baik kehidupan dan nikmat di akhirat lebih baik. Kemudian penulis mengatakan, walahum ridwanullahi alladhi huwa akbaru min kulli syai. Dan bagi mereka keridhaan Allah yang merupakan perkara yang paling agung dari segala sesuatu. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada penghuni surga dan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Ustaz, itu kan nikmatnya abstrak. Jadi ridha Allah itu kan nikmatnya abstrak. Maksudnya abstrak itu tidak bisa dirasakan seperti kita merasakan buah-buahan, seperti kita merasakan makanan, minuman, tempat tinggal. Kenapa bisa kita katakan bahwasanya mendapatkan ridha Allah di dalam surga kelak adalah nikmat yang paling besar? Maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nikmat yang paling besar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat, waridwanun minallahi akbar wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam surah At-Taubah, surat ke-9 ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dhalika huwal fawzul 'adzim. Lihat, Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman, laki-laki dan orang-orang beriman, perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat tinggal yang baik di dalam surga Adam. Dan ridha Allah lebih besar. Ya, di sini. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa ridha Allah, nikmat Allah yang terbesar? Karena seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah adalah nikmat yang paling besar bagi penghuni surga. Maka kita imani itu. Kita imani bahwa ridha Allah, nikmat Allah yang paling besar. Meskipun seseorang susah untuk memaknainya. Bagaimana kok paling besar? Paling besar itu kan ada sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera, betul tidak? Misalkan emas, emas dunia dengan emas akhirat, lebih baik emas akhirat. Itu bisa kita rasakan dengan panca indera. Sedangkan ini adalah ridha Allah yang paling besar. Jadi mengalahkan bidadari, mengalahkan istana, emas, perak. Maka itu harus kita jawab pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jawaban pertama adalah karena Allah menyatakannya lebih besar. Allah menyatakannya lebih besar. Kemudian jawaban yang kedua, yaitu seorang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan nikmat yang paling tinggi di surga. Mendapatkan nikmat yang paling tinggi di surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan di dalam buku kita tidak disebutkan hadis ini, mohon diperhatikan hadisnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlul jannah," wahai penghuni surga. Fayaqulun, mereka menjawab, "Labbaika rabbana wa sa'daik." Iya wahai Rabb kami, kami datang. Fayaqul, lalu Allah berfirman, "Hal radhitum?" Apakah kalian rela dengan nikmat yang kalian dapatkan? Fayaquluna wa ma la narda. Kenapa Allah bertanya seperti itu? Apakah kalian rela? Karena Allah sudah berjanji. Jawabannya karena Allah sudah berjanji. Wa ma lana la narda. Janji apa? Janji tentang surga yang nikmatnya kekal abadi lebih baik daripada nikmat dunia, itu kan janji dari Allah. Wa ma lana la narda. Kenapa kita tidak ridha, tidak rela dengan nikmat ini semua? Waqad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sungguh engkau telah memberitahukan kepada kami atau memberikan kepada kami sesuatu yang belum engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Menunjukkan nikmat surga sangat indah. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Ana wa'atikum afdala min dzalik." Aku akan memberikan kepadamu lebih utama daripada itu. Qalu ya Rabb. Lalu penghuni surga berkata, wahai Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Apakah ada keutamaan pahala yang lebih utama dibandingkan surga yang sudah kita rasakan ini? Wa yaqulu uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada. Maka Allah berfirman, aku halalkan atas kalian keridhaanku. Maka aku tidak akan murka atas kalian setelah ini selamanya. Setelah ini selamanya. Ini menunjukkan ridha Allah memang besar. Salah satu jawaban kenapa ridha Allah lebih besar dibandingkan nikmat-nikmat surga yang lainnya adalah karena nikmat yang paling besar. Yang kedua, dia setelah itu mendatangkan ketidakmurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ini tiga jawaban kenapa ridha Allah paling besar. Yang pertama, karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, karena orang yang diberikan ridha Allah dia mendapatkan nikmat surga yang paling utama. Yang ketiga, karena setelah diridhai oleh Allah, orang tersebut tidak akan apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Syekh dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang ridha Allah ini. Beliau mengatakan, "Yasilu ila qulubihim min ridwanillahi min al-ladzah والسرور وهو ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة." Sampai ke hati mereka ridha Allah Subhanahu wa taala berupa rasa lezat, rasa kegembiraan yang mana lebih lezat di sisi mereka dan lebih menyukai, disukai oleh pandangan hati mereka dari segala apapun yang mereka dapati dari kelezatan-kelezatan nikmat dunia. Ini penjelasan, ya. Jadi ridha Allah kenapa lebih tinggi dibandingkan bidadari, lebih tinggi dibandingkan rumah emas, dibandingkan rumah berlian, lebih tinggi itu semua. Karena kalau sudah masuk ridha Allah ke dalam diri, rasa lezat, rasa senang selalu, tidak akan pernah berhenti, dan Allah tidak akan pernah murka kepadanya. Ada buku menarik Bapak Ibu Saudara-saudari tentang ridha Allah ini yang judulnya Waridwanu minallahi akbar, ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, walahumul azwaj, al-mutahharatu min kulli afatin wa naqs. Dan bagi mereka istri-istri yang suci dari segala kekurangan dan cacat, yaitu para bidadari. Yang suci di sini disebutkan mutahhara, suci. Suci di sini tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Itu arti suci. Tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maqsuratun fil khiyam. Mereka terjaga di dalam tenda-tenda. Hurun maqsuratun fil khiyam. Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 72. Ayat ke-70 berapa? 72. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit di dalam rumah. Ya, jelita, putih bersih dipingit di dalam rumah. Hujan-hujan pandir kayak ini. Jadi tidak ada suci dari segala macam kekurangan. Ini makna suci yang ketiga. Makna suci yang ketiga, terlepas dari aib. Jadi suci tidak pernah disentuh. Kemudian suci tidak pernah berbuat dosa. Kemudian suci dari kekurangan, dari aib, cacat tidak ada. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, jamilatul akhlak kamilatul khalaiq. Akhlak mereka ia baik, bentuk mereka sangat sempurna. Jadi mengumpulkan kecantikan luar, kecantikan dalam. Akhlak mereka baik, kemudian bentuk rupa mereka juga baik. Kecantikan luar baik, kecantikan dalam juga baik. Dan tidak ada manusia yang mengumpulkan dua-dua sifat ini. Kalau seandainya ada wanita cantik fisiknya, tapi kadang akhlaknya buruk. Kadang akhlaknya baik, fisiknya tidak terlalu. Tidak dikatakan jelek juga, tetapi tidak terlalu. Tidak terlalu bungas. Ya, sama ya, Bu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Li'anna an-nafya yastalzimu dhiddahu." Nah, ini perhatikan. Karena peniadaan itu berkonsekuensi kepada hal yang bertentangan dengannya. Peniadaan berkonsekuensi kepada hal yang bertentangan dengannya. Saya beri contoh misalkan tentang wanita. Wanita-wanita tersebut suci. Suci berarti konsekuensi kebalikan dari suci tersebut. Atau kita katakan wanita tersebut tidak punya cacat, tidak punya aib, maka menunjukkan kebalikan dari perempuan tersebut, yaitu wanita tersebut adalah indah, sempurna, dan semisalnya. Karena nafya yastalzimu dhibbahu fatathhiruha min al-afat mustalzimun liwasfiha bil kamalat. Maka oleh karena itu kesuciannya dari kekurangan menunjukkan kesempurnaan kepada kesempurnaannya. Jadi kalau kita katakan tidak ada aib bagi bidadari, maka pada saat itu adalah tanda kesempurnaannya karena tidak ada aib bagi bidadari. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Fa yuyassiru kullan minhum lima khuliqa lahu. Maka Allah memudahkan setiap orang itu kepada apa yang telah diciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adah fayusiruhum lil amali wa li hadhihi ad-dar al-baqiyah wa ya'khudhuna min hadhihi al-hayati ad-dunya wa ma yu'inuhum ala ibadatillah wa ta'atihi. Orang-orang yang bahagia, Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka dalam beramal untuk negeri yang abadi tersebut, dan mereka menjadikan kehidupan dunia ini dan segala hal yang ada padanya untuk membantunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nulis mengatakan wa ya'khudhuna min hadhihi al-hayati ad-dunya ma yu'inuhum ala ibadatillah wa ta'atihi wa amma ahli asy-syaqawah wal i'rad fa yaqidhuhum li'amal ahli asy-syaqawah wa yarduna bil hayati ad-dunya wa yatma'innuna biha wa yattakhidhunaha qarara. Adapun orang-orang, sedangkan orang-orang yang sengsara, yang berpaling, Allah mereka biarkan melakukan perbuatan orang-orang yang sengsara, dan mereka ridha terhadap kehidupan dunia, senang padanya, mereka, serta mereka menjadikannya sebagai tempat menetap mereka. Para ikhwah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika penulis mengatakan orang-orang yang bahagia, Allah memudahkan. Lihat kata-kata memudahkan. Kata memudahkan di sini, para ikhwah, adalah bantahan untuk orang-orang qadariyah. Dan juga pada saat yang bersamaan, bantahan untuk orang-orang Jabariyah. Qadariyah yang berpendapat bahwa makhluk mempunyai kekuatan di luar kekuatan Allah. Maka kita katakan tidak. Karena kekuatan makhluk itu bisa dilakukan dan digunakan dengan apa? Dengan pertolongan dari siapa? Dari Allah. Dengan kemudahan dari Allah. Dan ini juga ayat bantahan atau penjelasan penulis bantahan kepada orang-orang Jabriyah yang berpendapat manusia itu seperti robot, tidak punya kuasa, kehendak sama sekali. Dan ini pendapat bahaya yang menyebabkan manusia akhirnya meremehkan dosa, meremehkan siksa, karena mereka menganggap ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan kepada mereka bahwa ketika Allah mengatakan memudahkan mereka, itu berarti ada pekerjaan mereka. Ada pekerjaan para hamba. Sedangkan Anda berpendapat tidak ada pekerjaan para hamba. Itu dia. Memudahkan maksudnya ada pekerjaan para hamba, tapi dimudahkan oleh Allah karena diberi petunjuk oleh Allah. Begitu juga ketika penulis mengatakan, sedangkan orang-orang yang sengsara dan yang berpaling, maksudnya penghuni neraka, Allah membiarkan mereka melakukan perbuatan orang-orang yang sengsara dan mereka ridha terhadap kehidupan dunia. Lihat, Allah membiarkan mereka melakukan bantahan kepada orang-orang qadariyah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka melakukannya. Arti membiarkan bahwa makhluk itu berbuat di bawah kuasa Allah. Dan ini juga bantahan kepada kaum Jabriyah yang mengatakan bahwa manusia seperti bulu ayam yang diterpa oleh angin. Kemana angin menerpa, dia akan bergerak ke sana. Nah, kita katakan orang-orang seperti ini bertentangan dengan ayat ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang Jabriyah, mereka mengatakan bahwa semua kekuatan ada pada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kekuatan atas manusia. Ini tidak benar ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya sebutkan, kita berhenti, maka saya ingin mengingatkan bahwa salah satu makna dari suci bagi para bidadari yaitu mereka terlepas dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka dapati di dunia, seperti darah-darah kebiasaan. Mereka tidak mendapati haid, nifas. Mereka tidak mendapati istihadhah. Tidak ada haid di surga. Wow. Tidak ada haid. Tidak ada wanita haid di surga. Tidak ada wanita nifas di surga. Nah, ingat itu baik-baik. Wallahu basirum bil ibad. Jadi firman Allah wallahu basirum bil ibad itu sebenarnya bantahan untuk orang-orang kaum apa? Qadariyah dengan Jabriyah. Bagaimana cara membantahnya? Ketika kita katakan Allah Maha melihat, maka berarti Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan di atas kekuatan para makhluknya. Para makhluk mempunyai kekuatan, tetapi di atas kekuatan para makhluk adalah Allah. Allah basirum bil ibad. Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, yaitu bantahan terhadap kaum Jabriyah yang mengatakan bahwa manusia seperti robot yang digerakkan oleh Allah. Maka kita katakan tidak. Allah mengatakan Allah basirum bil ibad. Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya melakukan perbuatannya, nanti Allah Subhanahu wa taala menghisabnya karena Allah Maha melihat. Wallahu a'lam. Kita baca sekarang tafsiran yang ke-16 ayat ke-16 ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Artinya, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 16 sampai 17. Penulis rahim ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mereka dijanjikan oleh Allah pahala yang besar. Apa sifatnya? Yaitu mendoakan atau berdoa, lebih tepatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa diampuni dan dijaga diri dari api neraka. Ini sifat orang-orang yang tadi mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan dengan surga. Maka sifatnya adalah mereka beriman, meminta beristighfar dan minta dihalangi dari api neraka. Itu makna dari ayat yang ke-16. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan siapa mereka ini? Sifat-sifatnya apa saja? Sabar, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli beristighfar di waktu sahur dan semisalnya. Jadi pemahaman terhadap ayat ini mudah insyaallah taala. Kita baca tafsiran yang disebutkan oleh penulis. Ai haula'ir rasikhuna fil ilm ahlul ilm wal iman yatawassaluna ila rabbihim. Maksudnya orang-orang yang ilmunya mendalam itu adalah ulama dan ahli iman, di mana mereka bertawassul dengan keimanan mereka itu kepada Rabb mereka demi meraih ampunan atas dosa-dosa mereka dan pemeliharaan mereka dari siksa neraka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan yang ilmunya dalam, mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassulnya bagaimana? Yaitu menyebutkan mereka telah beriman, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Ini namanya tawassul. Kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Ya. Di sini penulis mengatakan di mana mereka bertawassul dengan keimanan mereka. Lihat. Bertawassul dengan keimanan kepada Rabb mereka demi meraih ampunan atas dosa-dosa mereka dan pemeliharaan mereka dari siksa neraka. Kemudian, jadi ayat ini bisa disebut juga sebagai dalil ayat tawassul. Ayat ini bisa disebut juga sebagai dalil ayat tawassul. Karena Allah mengatakan, innana amanna, kami telah beriman, ya Allah, faghfir lana, maka ampunlah dosa-dosa kami. Kemudian beliau mengatakan, wahada minal wasail allati yuhibbuha Allah an yatawassala al-abdu ila rabbih bima manna bihi alaihi minal iman wal a'mali salihah ila takmili ni'amillahi alaihi bihusuli thawabil kamil wa indifa'il iqab. Hal-hal yang seperti ini, yaitu bertawassul dengan amal saleh maksudnya, adalah di antara sarana yang dicintai oleh Allah dari seorang hamba yang bertawassul kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Sarana yang dicintai oleh Allah, yaitu menyebutkan amal-amal saleh, menyebutkan iman dengan apa yang dia telah karuniakan kepada hambanya tersebut berupa keimanan dan amal-amal saleh. Jadi boleh Pak, ketika kita beramal saleh, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tadi saya bersedekah, ampuni dosa saya. Ya Allah, tadi saya memakani harta, memakani anak yatim, maka ampuni dosa saya. Boleh. Itu di dalam doa kita boleh. Itu namanya bertawassul dengan amal saleh. Berupa keimanan dan amal-amal saleh hingga penyempurnaan kenikmatan atas dirinya, yaitu memperoleh pahala yang sempurna dan penghindaran dari siksaan. Baik. Kemudian ayat yang ke-17, penulis mengatakan tsumma wasafahum bi ajmalis sifat. Lalu Allah menyifati mereka dengan sebaik-baik sifat, yaitu bisabri alladhi huwa habsun nufus ala ma yuhibbuhu Allah talaban limardatihi wa yasbiruna ala ta'atillah wa yasbiruna an ma'asihi wa yasbiruna ala aqdarihi al-mu'limah. Lihat. Lalu Allah mensifati mereka dengan berbagai sifat, yaitu dengan kesabaran. Yang artinya adalah pengendalian diri berdasarkan perkara yang dicintai oleh Allah demi mengharap keridhaannya. Itu arti kesabaran. Apa tadi artinya? Pengendalian diri, penahanan diri lebih tepat mungkin. Mengendalikan, menahan diri. Ya, mengendalikan atau menahan diri berdasarkan perkara yang dicintai oleh Allah demi mengharap keridhaannya. Mereka bersabar atas ketaatan kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ini jenis sabar tiga. Bersabar taat, bersabar menjauhi maksiat, bersabar tatkala mendapatkan musibah. Sabar itu tiga macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar bangun subuh, sabar nuntut ilmu, sabar berzikir, sabar baca Quran di malam hari, di waktu-waktu yang sudah kita ngantuk, sabar bangun malam, sabar mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Sabar, harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang mungkin menyakitkan bagi orang yang mendapatkannya. Wa bisidqi wa bil aqwal wal ahwal wa huwa istiwa'u adh-dhahir wal batin wa sidqul azimah ala suluqis siratil mustaqim. Kemudian beliau mengatakan bersabar dengan sifat jujur dalam segala perkataan maupun kondisi, yaitu kesesuaian antara lahir maupun batin. Ini sifat jujur, Pak. Bersabar dengan sifat jujur. Dimasuk yang mana? Dari tiga tadi. Tiga jenis sabar. apa tadi? Taat, menjauhi maksiat atas takdir Allah yang menyakitkan. Bersabar berkata jujur di pasar, di sekolahan, di masjid. Bersabar di berkata jujur meskipun dia pahit hasilnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Bersabar berkata jujur. Ini masuk yang mana? Bersabar dalam amal saleh. Ya, amal saleh. Tekad yang benar dalam menempuh yang jalan yang lurus. Dan dengan sifat fatuh yang artinya ketaatan yang terus-menerus. Disertai dengan kekhusyuan, ketundukan. Juga dengan memberi nafkah pada jalan-jalan kebaikan. Kepada para fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan permohonan ampunan khususnya di waktu sepertiga malam yang terakhir. Karena mereka memanjangkan sholat mereka hingga waktu sahur. Lalu mereka dalam hal itu seraya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berendetan sebenarnya. Yang pertama sabar, lalu setelah itu jujur. Lalu setelah itu ahli ibadah. Lalu setelah itu bersedekah. Lalu setelah itu beristighfar di waktu sahur. Dia berurutan ini. Sifat-sifat hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. As-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirin, bil-ashar. Ini kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang pertama, yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan, kemudian menjauhi maksiat, dan juga tatkala mendapatkan musibah. Sabar dia. Lalu, setelah itu, dia berkata jujur. Tidak boleh dusta. Lalu setelah itu dia ahli ibadah. Disertai dengan kekhusyuan kepada Allah. Lalu setelah itu dia bersedekah. Lalu setelah itu dia beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Karena mereka sholat malam. Mereka itu sholat malam dalam keadaan panjang. Sampai kadang-kadang menjelang waktu sahur. Nah kalau seandainya menjelang waktu sahur berarti waktunya istighfar. Itu rahasianya. Kenapa mereka sholat di sepertiga malam terakhir? Karena kemudian mereka sholatnya malam dan sampai waktu sebelum sahur. Di waktu sebelum sahur sangat dianjurkan untuk beristighfar. Nah, kenapa disebutkan istighfar di waktu sahur? Sebabnya itu. Jadi sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh setiap muslim. Semoga kita bisa mempunyai sifat-sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini selesai. Tafsir surat Ali Imran dari tafsir As-Sa'di ayat ke-16 sampai ke-17. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada ayat yang ke-18. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.